Inhale, exhale. Bayangin hal yang bikin kalian nyaman dan menghangatkan. Hah? Kenapa Enzi? Sorry. Karena kalau bayangin yang nyaman, aku jadi keinget resep baru mie sedap ayam bawang. Cuma resep baru mie sedap ayam bawang yang hangatnya selalu ada tiap gue butuh kenyamanan. Cobain deh. Minyak kenyal, tiap suapan bikin rileks. Aroma apa nih? Mau coba dong. Kuah kaldunya sedap banget. Iya dong, kuah gurih keemasannya dari ayam kampung asli. Hangatnya bikin nyaman. Dan sekarang juga ekstra bawang goreng. Gong deh. Gak heran, mie sedap ayam bawang selalu jadi nyaman ala Enzi. Cobain deh, resep baru mie sedap ayam bawang. Sedapnya penuh rasa di setiap suapan. Dari Wings Food. Apa tuh?